Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, khususnya yang ada di Indonesia dan kaum muslimin dan muslimat Indonesia yang ada di luar negeri, terlebih yang ada di Malaysia, Singapura, Jepang, Arab Saudi dan lain-lain, insyaallah setiap Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan mendengarkan satu pembahasan ilmiah Islamiyah dengan tema Kitabul Iman dari Kitab Sahih Al-Bukhari. Insyaallah seperti biasa kita akan dipandu oleh Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, nantinya antum bisa menanyakan permasalahan agama yang terkait dengan pembahasan yang akan dibahas, atau antum juga bisa menanyakan pembahasan atau permasalahan agama yang di luar dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain. Tanyakan saja semua permasalahan agama yang antum ingin ketahui melalui alamat Yahoo Messenger, melalui Facebook atau melalui Twitter dengan alamat Anas Radio. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan ala akha Abu Zura dan juga pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Anas di mana pun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada kita semua. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Pembahasan Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan segala kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi waktu dan umur kita, selalu menghiasinya dengan ketaatan dan selalu menjadikan amalan-amalan kita sebagai amalan yang salihah, amalan dan dibuka untuk kita semua kelak di kemudian hari. Bismillah jalla jalaluh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Iman dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan memasuki bab yang kedua atau di urutan cetakan yang kita pegang. Di bab yang ketiga, ya, yaitu babu umuril iman, bab perkara-perkara tentang iman. Baik, kita baca bab ini dari keterangan Al-Bukhari rahimahullah. كتب لي رحمه الله باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقوله قد أفلح المؤمنون الآية. Kitab Bukhari rahimahullah, bab perkara-perkara keimanan. Atau perkara-perkara tentang iman. Dan firman Allah Ta'ala, Laisal birra antuwallu wujuhakum kibal al-masyrik wal-maghrib. Kebaikan itu bukanlah hanya pada kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Melainkan sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhirat, hari kemudian, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Dan memberi harta yang dia cintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, yaitu musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta, serta memerdekakan hamba sahaya. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Dan mendirikan salat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji. وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan saat peperangan. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini ayat di surah Al-Baqarah ayat 177. Al-Bukhari membawakan ayat yang kedua, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Ini dua ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau ingin menerangkan di sini tentang umurul iman. Perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Ya, dan kalau kita lihat penekanan pada dua ayat ini, di ayat yang pertama dijelaskan sejumlah amalan dari amalan keimanan. Dari keimanan kepada Allah, hari akhirat, keimanan kepada malaikat, kitab-kitab, terhadap para nabi, dan seterusnya yang disebut di dalam ayat. Ya. Dan di akhir ayat dikatakan, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Siapa yang menegakkan seluruh makna takwa, maka dia adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Maka ini hubungan yang sangat erat sekali berkaitan dengan perkara-perkara keimanan yang dirinci dan disebut di dalam ayat. Demikian pula di surah Al-Mu'minun. Kalau di surah Al-Mu'minun ini lebih jelas lagi pendalilannya. Sebab memang di awal surah telah dikatakan Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Disebut mereka dengan sifat keimanan. Setelah itu diterangkan ciri yang kedua, walladzina hum 'anil ladzi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ciri yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang menunaikan zakatnya. Kemudian ciri yang keempat, walladzina hum lifurujihim hafidzun, orang yang menjaga kemaluannya. Kemudian ciri yang ke-5 atau dari kelanjutan ciri yang ke-4 tadi, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Faman yabtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, siapa yang mencari selain daripada itu maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian disebut ciri yang lain, wadinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan kepada mereka, dan mereka menjaga janji-janji mereka. Ya, dan ciri yang lainnya disebut dalam kelanjutan ayat, walladinahum ala salawatihim yuhafizun, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Kemudian dia di penutup dari sifat ini Allah tegaskan, ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang kelak menjadi pewaris. Pewaris siapa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Iya. Maka ini sejumlah perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Iya. Jadi cabang-cabang iman itu sangat banyak. Bagi seorang hamba yang memupuk keimanannya dan mengembangkan keimanannya, cabang-cabang keimanan sangat banyak. Perkara-perkara yang terangkai dalam makna keimanan sangat banyak. Dan indah rahmat Allah Subhanahu wa taala dibukakan untuk hamba pintu-pintu amalan yang banyak, dan dengannya dia bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Iya. Dan dimaklumi bahwa manusia kadang tidak dimudahkan untuknya suatu pintu amalan, tapi di amalan yang lainnya ia dimudahkan. Ya. Dan tentunya kita di sini dalam pembahasan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, kewajiban, ya seluruhnya harus melaksanakan apa yang diwajibkan. Nah, Allah kalau mewajibkan sesuatu, itu adalah kemudahan bagi hamba dan tidak keluar dari kemampuannya. Hal yang sifatnya sunnah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sebagian manusia ada yang Allah mudahkan untuknya ibadah berkaitan dengan puasa. Dia mampu menghidupkan berbagai sunnah-sunnah di dalam puasa. Ya. Tapi dia mungkin di pembahasan sedekah kurang di dalamnya. Dan sebagian hamba dia kadang mudah di pembahasan sholat-sholat sunnah. Banyak sholat sunnah yang bisa dikerjakan. Ya. Tapi mungkin dia tidak dimudahkan di dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu agama. Ya. Dan sebagian orang kadang dimudahkan dalam bab ilmu agama, tapi dia tidak dimudahkan di pintu-pintu ibadah yang lainnya. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada hamba berbagai pintu-pintu amalan yang ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang ia melaksanakan hal tersebut, ya, sepanjang dia melaksanakan hal tersebut dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan, Allah akan membukakan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami itu. Ya. Maka jalan-jalan yang mengantar kepada sorga, cabang-cabang keimanan sangatlah banyak. Ya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah kesungguhan kita di dalam menempuh jalan-jalan tersebut. Baik. Dan di ayat yang pertama disebut oleh Imam Bukhari, ayat di surah Al-Baqarah, disebutkan berbagai amalannya. Amalan-amalan ini sangat banyak sekali. Dan mungkin akan memakan waktu kalau kita terangkan satu persatu. Dan sebagiannya insyaAllah ta'ala akan dirinci nanti oleh Imam Al-Bukhari di bab-bab yang akan datang pada pembahasan-pembahasan yang merupakan rangkaian dari pembahasan keimanan. Ya. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah hadis. Beliau, haddatsana Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami. Ya, Abdullah bin Muhammad ini adalah guru Al-Bukhari. Beliau dikenal dengan Al-Musnadi Al-Ju'fi. Iya, Al-Musnadi karena beliau mengumpulkan hadith-hadith musnad yang bersambung saja. Beliau tidak mengambil hadith-hadith yang terputus, hadith mursal, mengkote, dan semisalnya. Dan Al-Ju'fi ini adalah nisbat kepada kabilah beliau. Iya. Ini salah satu guru Imam Bukhari. Al-Bukhari banyak meriwayatkan darinya. Dan beliau, Musnadi Al-Ju'fi ini, punya dua jasa terhadap Imam Al-Bukhari. Jasa yang pertama, beliau adalah guru Al-Bukhari. Dan jasa yang kedua, kakek-kakek beliau adalah memiliki jasa terhadap kakek-kakek Al-Bukhari sehingga mereka mengenal dan masuk dalam Islam. Imam Al-Bukhari mempunyai 4 guru, semuanya disebut dengan nama Abdullah bin Muhammad. Ya. Ini salah satunya Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi, yang kedua Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, yang lebih terkenal dengan nama Abu Bakr bin Abi Syaibah, seorang ulama Kufah, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari ulama Basrah. Demikian pula yang keempat, Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad, juga dari ulama Asrah. Ini 4 orang, semuanya dari guru Al-Bukhari, namanya Abdullah bin Muhammad. Nah, kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Abu Amir al-Aqadi. Abu Amir al-Aqadi menceritakan kepada kami. Abu Amir al-Aqadi, nama beliau Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr dari Basrah juga. Ya. Qala, beliau berkata, haddatsana Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami. Sulaiman bin Bilal At-Taimi Al-Madani, beliau dari ulama Madinah. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar mula Ibnu Umar Al-Madani. Ya, salah seorang dari ulama Madinah juga. An Abi Salihin, dari Abu Salih. Abu Salih adalah Dakwan As-Samman Az-Zayyad. Ya. Ini perhatikan Abdullah bin Dinar dan Abu Salih. Ini adalah dua ulama semasa. Ya, selevel dalam menuntut ilmu. Satu tabaqah dalam istilah ahli hadis. Bersamaan dengan itu, Abdullah bin Dinar mengambil dari Abu Salih. Padahal dia adalah sederajat selevel. Ya, dan itulah keadaan para ulama kita dalam menuntut ilmu, punya kerendahan hati, mereka mengambil walaupun dari orang yang sebaya dengannya. Akan kadang ada di dalam ilmu hadis, guru meriwayatkan dari murid, orang tua meriwayatkan dari yang lebih muda, bahkan ayah meriwayatkan dari anak. Ayah meriwayatkan dari anak. Ini semuanya menunjukkan bahwa ilmu itu ya memerlukan kerendahan hati agar supaya memudahkan ilmu itu masuk di dalam jiwa dan hati seorang hamba. Kapan dia bersombong dalam menuntut ilmu, ya, maka menjaga sebab larinya ilmu itu dari dunia, hilang ilmu itu, atau ia dijauhkan dari ilmu tersebut. Nah, kalau itu kata para ulama, ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun ilal makanil adi. Sungguhnya ilmu itu akan pergi dari anak muda yang congkak, sebagaimana air itu akan pergi, tidak akan menetap di atas tempat yang tinggi. Iya. Anabi Salih dari Abu Salih. Abu Salih ini adalah Dakwan As-Samman Az-Zayyad. As-Samman artinya penjual mentega, Az-Zayyad penjual minyak. Dan beliau ini Abu Salih seorang imam besar rahimahullah, ahli hafalan, yang disebut dari murid senior Abu Hurairah. Banyak sekali beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Iya. Bersamaan dengan itu, beliau juga dikenal dengan pekerjaannya, menjual mentega, menjual minyak. Nah, ini semuanya memberikan kepada kita pelajaran bahwa dari para ulama kita, ahli hadis, orang-orang yang berilmu, ya, mereka juga punya pekerjaan berkaitan dengan dunianya, menutupi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Ya, bersamaan dengan itu, pekerjaan mereka tidaklah melalaikan mereka dari menuntut ilmu, tidak menghalangi mereka untuk menjadikan mereka sebagai alim ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Yang penting pada seorang hamba, dia memiliki kemauan, dia mengetahui kewajiban dan memiliki kemauan. Bagaimana dia memiliki dua hal ini, maka insyaAllah ta'ala akan dimudahkan segala urusannya. Ada memang diperlukan kesungguhan dan kesabaran. Kalau menuntut ilmu itu ada kesulitan, dia harus sabar di dalam menghadiri majelis ilmu, sabar di dalam mendengarkan, sabar di dalam memahami, sabar di dalam menghafal. Iya. Orang siapa menuntut ilmu tanpa bersusah payah, maka dia akan dapatkan ilmu itu apabila burung gagak telah beruban. Ya, apa maksudnya burung gagak beruban? Apakah ada burung gagak yang beruban? Jawabannya tidak ada. Ya, maksudnya dia akan dapatkan ya ilmu itu kalau burung gagak beruban, artinya itu perkara mustahil dia dapatkan. Kalau ingin dia dapat, ingin dia cari ilmu itu dengan santai-santai saja, tanpa ada usaha, tanpa ada upaya, ya harus ada kelitihan di dalamnya. Baik, Abu Salih rahimahullah meriwayatkan Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baik, para pendengar Anas Radio, dimanapun antum berada, koneksi kami terputus dengan Ustaz Zulkarnain. Insyaallah kami akan terus mencoba untuk menghubungi beliau. Mudah-mudahan pembahasan tentang bab iman ini akan dilanjutkan beliau dalam waktu sebentar lagi insyaallah, dan beliau juga sedang berusaha juga menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah sambil menunggu Ustaz Zulkarnain kembali tersambung, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman yang terkait dengan kajian di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ah, tepat tersat di terusan Ustaz. Baik. Jadi saya lanjutkan kembali. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nama beliau Abdullah Abdurrahman bin Sakhr. Dari kabilah Daus, dari penduduk Madinah. Ya, beliau memang bersahabat dengan Nabi hanya 4 tahun. Tapi karena keseriusan beliau di dalam mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesabaran beliau, dan menyebabkan beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi rawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dalam sejarah catatan rawi-rawi riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. beliau di urutan yang pertama kalau di urutan yang dihitung oleh para ulama. Baik. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau berkata, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang. Ya, sebut bid'un ini kata dalam bahasa Arab disebut 3-9. Ada yang menyebut pendapat lain, cuma ini yang masyhur bahwa dia 3-9. Jadi mungkin dikatakan 63 hingga 69 cabang. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Eksisi pendalilan di dalam hadis ini jelas sekali ya, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang menerangkan bahwa iman itu banyak cabang-cabangnya, banyak perkara-perkara yang terangkai di dalam keimanan. Ya. Karena itu para ulama memiliki perhatian khusus berkaitan dengan cabang-cabang keimanan ini. Imam Al-Baihaqi, beliau menulis kitab dengan judul Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Beliau rinci di dalamnya apa saja yang merupakan cabang-cabang keimanan itu. Ya. Demikian pula sebagian ulama setelah atau sebelum Imam Al-Baihaqi dan setelahnya, dan di masa ini adalah Syekh-syekhina, guru dari guru kami yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dia juga punya buku tentang Syajaratul Iman, pohon keimanan, dan beliau terangkan tentang cabang-cabang keimanan di dalamnya. Ya, yang jelas keimanan sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu, ada dari ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Ya. Amalan dengan anggota tubuh. Dan hati itu sendiri ada amalannya, ada ucapannya. Lisan itu ada amalannya, ada ucapannya. Anggota tubuh itu ada amalannya. Ya. Maka yang berkaitan dengan hati dari cabang-cabang keimanan itu sangat banyak. Dari keimanan kepada Allah. Ya, dan keimanan kepada Allah beraneka ragam. Keimanan terhadap zat-Nya, terhadap sifat-sifat-Nya, terhadap nama-namanya yang agung, Asma'ul Husna. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari keimanan, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, dan beriman kepada hari akhirat. Masuk juga di dalamnya keimanan terhadap alam kubur, keimanan terhadap hari kebangkitan, keimanan terhadap hisab, terhadap timbangan, ya, terhadap pada mahsyar, terhadap syafaat. Kemudian keimanan terhadap sirat, jembatan di atas neraka jahannam, dan keimanan terhadap surga dan neraka. Demikian pula kecintaan kepada Allah, ya, cinta dan benci karena Allah, cinta kepada Nabi, mengagungkan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas, meninggalkan riya dan kemunafikan, bertobat, khauf, raja, bersyukur, memenuhi janji, bersabar, rida terhadap ketentuan, bertawakal, merahmati, merendah hati. Ya. Memuliakan orang tua, merahmati anak kecil, tidak bersombong, meninggalkan ujub, tidak hasad, meninggalkan kemarahan, dan selainnya dari amalan-amalan berkaitan dengan hati. Dan ada hal-hal yang berkaitan dari keimanan, ada perkara-perkara berkaitan dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, mempelajarinya, berdoa, berzikir, beristighfar, meninggalkan hal yang sia-sia, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah. Ya. Dan selainnya dari amalan-amalan, dari perkara-perkara lisan. Dan dari perkara-perkara keimanan, ada yang berkaitan dengan badan. Ada yang berkaitan dengan badan. Dan ini banyak sekali. Ya, dari bertahara, meninggalkan najis, menutup aurat, melakukan sholat yang wajib maupun sunnah, mengeluarkan zakat, membebaskan budak, memberi makan, memuliakan tamu, berpuasa, haji, umrah, tawaf, i'tikaf, ya, mencari Lailatul Qadar, ya, dan selainnya dari amalan-amalan yang sangat banyak sekali. Maka keimanan itu memiliki banyak cabang, ya, banyak perkara-perkara di dalam keimanan tersebut. Ini semuanya dari hal-hal yang dengannya kita bisa memahami bahwa hidup ini kalau semuanya dihabiskan untuk melaksanakan dari cabang-cabang keimanan, maka untuk hal-hal yang sia-sia, tidak ada waktu untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis berikutnya atau di dalam bab berikutnya berkata Al-Bukhari rahimahullah, babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, ini bab yang indah. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan salah satu sifat pokok dari sifat keimanan, ciri keislaman. Dan telah saya uraikan di awal pembahasan kemarin bahwa Bukhari banyak menyebut di dalam kitabul iman ini dengan kata keislaman, sebab dia memandang bahwa Islam dan iman itu sama. Iya, dan telah kita sebutkan rincian berkaitan dengan masalah penggunaan kalimat Islam dan iman, bahwa memang kalimat Islam itu kadang bermakna iman kalau disebutkan secara berpisah. Kalau disebutkan secara bersama, iman adalah amalan di dalam amalan yang batin disertai dengan zahir yang membenarkan batinnya, dan Islam adalah amalan yang zahir disertai dengan hal batin yang membenarkan zahirnya. Iya. Maka di sini disebutkan bahwa seorang muslim itu adalah dia selamat dari gangguan lisan, dan seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Terdapat juga penekanan di dalam bab ini bahwa yang masuk dalam rangkaian keimanan, rangkaian keislaman itu banyak hal. Jangan dilihat dalam masalah-masalah pokoknya saja. Ya, sebab di dalam hadis yang telah berlalu, iman itu 63 sampai 69 cabang, di sebagian riwayat 73 sampai 79 cabangnya di sebagian riwayat. Dan di dalam riwayat Muslim ada tambahannya, anaha qaulu la ilaha illallah wa adanaha ima tatul adha'i al-farid wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling bawahnya memikirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Sebut tiga ya, dari keimanan mewakili ya, cabang-cabang tersebut. Sebab memang ini tiga hal yang sudah kita terangkan. Ucapan la ilaha illallah, itulah kita katakan di definisi iman bahwa itu ucapan dengan lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini dari perbuatan. Karena itu di dalam definisi iman dikatakan oleh para ulama bahwa dia adalah amalan dengan anggota tubuh. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah amalan hati. Amalan hati yang tampak pengaruhnya di badan. Karena itu kalau seorang malu, terlihat mukanya memerah, dari gerak-geriknya ada yang menunjukkan apa tentang malunya tersebut. Maka dia dari amalan hati. Karena itu para ulama yang mendefinisikan iman dari rangkaiannya adalah keyakinan di dalam hati. Iya. Itulah keimanan. Cabangnya banyak, jadi diwakili dengan tiga hal ini. Diwakili dengan tiga hal ini. Maka ini pokok-pokok dari keimanan. Nah, bukan artinya bahwa dia adalah pokok, kita ambil pokoknya saja, yang lainnya tidak kita pedulikan. Tapi seorang muslim, dia masuk ke dalam Islam secara sempurna. Dia mengambil seluruhnya. dia mengambil seluruhnya, jangan diambil sebagian, dia tinggalkan sebagian yang lainnya. Ya, Allah kalau memerintah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Maka seorang muslim, dia juga harus menjaga dari akhlaknya. Ya, tidak boleh tangan dan lisannya mengganggu kaum muslimin yang lain. Tidak boleh tangan dan lisannya mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Ya. Baik, kita akan detailkan makna hadis ini pada teks hadisnya yang dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Al-Bukhari rahimahullah, ya, dalam bab ini, kata beliau, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Ya, ini Adam ibn Abdurrahman. Baik. Anahu qala, atau qala, haddatsana Syu'bah. Beliau berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami. Nah, Syu'bah adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistan al-Wasiti thumma al-Basri. Salah seorang imam terkenal ahli hafalan, sampai sebagian ulama menggelarinya Amirul Mukminin fil Hadis. Dia adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Ya. An Abdullah bin Abi Safar. Dari Abdullah bin Abi Safar rahimahullah. Ismail dan Ismail, yaitu Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi al-Bajali. An Sya'bi, dari Sya'bi, Sya'bi nama beliau Amir bin Syarahil wa Amr. Ya, juga dari ulama Basrah. Ya, dan Sya'bi ini rahimahullah dari ulama tersohor dan terkenal. Ya, beliau telah dianggap dan dijadikan rujukan manusia di masa beliau, sedangkan waktu itu masih ada ratusan, lebih dari 100 sahabat yang hidup. Ya. Nah, Syabi ini diberi ilmu yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keistimewaan beliau selama menuntut ilmu, Syabi berkata, "Ma katabtu sauda'a ala bayda." Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Maksudnya, tidak pernah dia mencatat. Dia hanya menghafal saja. Dan ini banyak dari metode ulama kita terdahulu. Mereka memiliki hafalan. Satu kali mendengar hadis langsung hafal. Tapi metode ini tidak berlaku di masa kita sekarang ini. Karena kebanyakan dari kita, hafalannya lemah. Ya, hafalannya lemah. Mungkin kalau kita hidup di masa para ulama itu, kita semuanya akan digolongkan ke dalam rawi-rawi yang lemah haditsnya, tidak diterima. Ya. Asy-Sya'bi ini beliau tidak menulis rahimahullah. Karena itu beliau memiliki hafalan yang sangat banyak. Tapi bersamaan dengan itu, ada sisi kelemahan bagi orang yang menghafal saja. Sebab namanya hafalan, dari yang bisa menjalinnya selalu menepati janji. Ya. Karena itu kata para ulama, al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Ya, maksudnya kadang dia hafal, tapi kalau diperlukan kadang dia tidak mau hadir, berkhianat, tidak hadir. Dan ini pula yang dikeluhkan oleh Syabi. Ya, sehingga di sebagian riwayat beliau berkata, oh, beliau lupa sebagian dari ilmu yang beliau telah dengarkan. Nah, karena itu metode kebanyakan ulama kita, mereka gabungkan dua hal. Dia gabungkan antara menghafal dan menulis. Ya. Ini metode yang dipegang oleh ulama-ulama terkenal seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'a, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, dan selainnya dari para ulama. Mereka menghafal dan mereka menulis juga. Ya, sehingga kalau hafalannya ada yang diragukan, mereka merujuk kepada tulisan. Merujuk kepada tulisan. Ya. Baik, Asy-Sya'bi rahimahullah meriwayatkan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anahu qala, Beliau bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu." Beliau seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sedang seorang yang muhajir adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Ini dari hadis-hadis indah ya, memiliki cakupan makna yang sangat luas. Nah, diterangkan dari sifat seorang muslim, ya, dia tidak mengganggu kaum muslimin dengan gangguan lisan maupun dengan gangguan tangannya. Ya, sebab ini dua pokok gangguan yang datang dari anak Adam kepada makhluk yang lainnya. Dia mengganggu manusia dengan lisannya atau mengganggu manusia dengan apa? Dengan tangannya. Ya, mengganggu manusia dengan lisannya, dia mencaci maki orang, menggibah, ya, memfitnah, kemudian bertutur kata yang jelek kepadanya, menyindir, dan sebagainya dari gangguan-gangguan yang berasal dari lisan. Ya, demikian pula gangguan dengan tangan, dari membolin saudaranya, memukul, mengambil haknya. Ya, banyak amalan-amalan yang jelek yang membahayakan tangan itu. Maka seorang muslim, lisan dan tangannya dia jaga, tidak mengganggu muslim yang lainnya. Nah, inilah seorang muslim yang baik, dan selalu dia jaga dan sampai lisan dan tangannya mengganggu orang lain. Iya. Kemudian kata beliau, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Dan seorang muhajir itu yang berhijrah adalah siapa yang meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Nah, ini orang yang berhijrah namanya. Al-hijrah secara bahasa dari kata tark, dia meninggalkan. Ya. Allah definisikan di sini apa makna hijrah. Bahwa hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena itu kata para ulama, hijrah punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum adalah meninggalkan segala yang Allah larang menuju kepada hal yang Allah cintai, hal yang Allah ridai. Dia tinggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Nah, ini hijrah dengan makna umumnya. Dan ada makna yang kedua untuk hijrah, bahwa hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, ini makna khusus, dan ini asal penggunaan kata hijrah di dalam ayat maupun hadis Rasulullah. Tapi kadang ada indikasi yang menjelaskan kepada makna yang umum. Harus dilihat pada indikasi konteks dari ayat maupun hadis. Ya, tapi kalau tidak ada indikasi asalnya, hijrah penggunaannya untuk hijrah yang bermakna khusus, yaitu hijrah berpindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Sebab ini kewajiban atas setiap muslim terhadap agamanya. Tidak boleh berada di tengah orang-orang kafir, tapi dia wajib untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin. Ya, maka hijrah ini, ya, dikatakan seorang muhajir sepanjang dia tinggalkan apa yang Allah larang, nah, maka dia dikatakan berhijrah. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan dia seorang yang berhijrah, hijrah itu punya pahala yang besar, amalan yang sangat agung. Jadi sepanjang dia selalu meninggalkan apa yang Allah larang, ya, maka itu dari perbuatan hijrah yang dia lakukan, perkara yang sangat pindah di dalam kehidupannya. Ya. Baik. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, Abu Abdillah Al-Bukhari, ya, wa qala Abu Muawiyah, dan berkata Abu Muawiyah. Ini mutaba'at ya, cuman datang di sini dalam bentuk mu'allaq. Sebab Al-Bukhari tidak menyebut gurunya. Berkata Abu Muawiyah Muhammad bin Khazid Ad-Darir. Ya. Beliau berkata, haddatsana Daud, menceritakan kepada kami Daud, atau Daud menceritakan kepada kami. Daud ini adalah Daud bin Abi Hind. Amir Syabi tadi. Sini disebut dengan namanya. Amir bin Syarahil. Anahu qala, sami'tu Abdullahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Baik. Kemudian beliau berkata, waqala Abdul A'la, dan berkata Abdul A'la, Abdul A'la ini juga masih mu'allaf, ya, dan Abdul A'la adalah Abdul A'la bin Abdul A'la Abu Muhammad kunyanya, lakabnya Abu Hammam. Ya, dan ini unik ya rawi ini, sebab kunya beliau lain, lakabnya lain, tapi lakabnya dalam bentuk kunya, lakab dalam bentuk kunya. Ya, ini dicatat tersendiri di dalam pembahasan ilmu hadis. An Daud, dari Daud, yaitu Daud bin Abi Hind. Ana Amir, itu Amir Asy-Sya'bi tadi. Ana Abdillahi, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi alaihi wasallam. Baik, ini dua bab sudah berlalu bersama kita. InsyaAllah ta'ala dua bab ini cukup untuk pertemuan kita di malam ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menugerahkan kepada kita semua keimanan yang kuat. Selalu memupuk keimanan di dalam hati kita. Dan memberikan kita semua untuk mengembangkan cabang-cabang keimanan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini, berbahagia dengan keimanannya di kehidupan di alam kubur, dan juga mendapatkan keberuntungan dengan keimanannya kelak di kemudian hari, tatkala kita semua menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwadun karim. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita berpindah ke acara tanya jawab. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas mukadimah yang telah disampaikan dari pembahasan kitab Sahih Bukhari. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita masuk ke dalam forum tanya jawab. Antum bisa menanyakan semua permasalahan agama, khususnya yang terkait dengan tema yang sudah Ustaz bahas, atau pembahasan di luar tema yang sedang dibahas oleh Ustaz Zulkarnain Muhammad bin Sunusi. Baik, Ustaz ada pertanyaan. Yang pertama dari Al-Akh Akila di Depok. Ustaz, bagaimana caranya agar kita dapat menghadapi anak-anak dengan penuh kesabaran? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, yang paling pertama sebenarnya dalam hal ini adalah persiapan dari orang tua itu sendiri. Sebab orang tua harus membekali dirinya dengan keimanan dan ketakwaan, yang dengan hal tersebut ia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada anak-anaknya dan pada keturunannya. Karena itu dikisah di surah Al-Kahfi tatkala diterangkan tentang dua anak yatim yang dibangun rumahnya oleh Nabi Khidir. Ya, dan ternyata Nabi Khidir diperintah membangun rumah tersebut karena di rumah yang sudah rubuh tersebut di bawahnya ada harta anak yatim. Maka dibangun supaya harta anak yatim itu terjaga. Ya, subhanallah, demikian rupa penjagaan Allah terhadap harta kedua anak yatim ini. Dua anak yatim ini dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga? Allah sebutkan sebabnya di dalam ayat. Wa kana abuhuma salihah. Karena ayah dua anak yatim ini adalah seorang yang salih. Karena kesalihan ayahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anaknya. Ya. Karena itu, ya, orang tua kadang selalu mengeluhkan kenapa tidak bisa menghadapi anak-anak, kenapa begini dan begini. Kadang-kadang, itu arahnya dari dia sendiri dan perlu untuk diperhatikan dan dilihat. Yang pertama, kemudian yang kedua, anak-anak itu perlu dididik, ya, dengan pendidikan tauhid yang menjadi bekal untuk dirinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas hal yang sangat indah. Ya, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tijahak. Bastain tafastain billah wa idha sa'id tafastainillah. Wahai anak muda, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Itu selalu menjaga engkau. Dan jagalah Allah, pasti apabila engkau meminta pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Apabila engkau meminta, ya, maka mintalah kepada Allah. Maka demikianlah diajarkan kepada anak itu apa yang dengannya ia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dari seorang ketika menghadapi anak-anak, ya, dia juga harus mempelajari ya, bagaimana tabiat anak tersebut, apa kebiasaannya. Ya, kemudian orang tua juga perlu mempelajari bagaimana cara mengarahkan anaknya kepada hal yang baik. Karena dimaklumi bahwa anak-anak itu pembawaan dan tabiatnya berbeda-beda. Apalagi kalau sudah ada warna dan pengaruh dari luar, ya, pengaruh dari kawan-kawannya, pengaruh dari tempat bergaulnya. Maka di sini kadang orang tua harus memiliki cara yang bagus di dalam menghadapinya. Ya, selain daripada itu, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kesabaran, diberikan taufik untuk menghadapi anak-anaknya. Wallahu ta'ala. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mungkin Al-Akh Abu Zur'ah sedang mengalami koneksi terputus, jadi Anda mungkin akan menggantikan membacakan pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Nisa di Hong Kong. Assalamualaikum Ustaz. Saya kerja di sini karena ingin membantu orang tua. Tapi setelah di sini banyak sekali kemudaratannya. Tapi saya tidak tega melihat ibu yang sakit tetap bekerja jadi pembantu rumah tangga di Indonesia, sedang bapak hanya kerja di sawah. Apa jika saya pulang termasuk anak durhaka? Sebelumnya kakak saya juga di sini karena suatu alasan dia pulang ke Indonesia tapi masih punya hutang di bank sini, maksudnya di Hong Kong. Apa saya juga berdosa ikut membantu melunasi karena hanya saya harapannya Ustaz? Orang tua selalu membanggakan kakak yang sudah banyak bantu, yang beliau tahu pulang tanpa ada hutang. Haruskah saya jujur sedangkan kakak melarang saya memberitahu orang tua? Mohon kasih petunjuknya Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, di sini ada beberapa hal ya mungkin saya perlu nasihatkan sekaligus perlu saya jawab. Ya, yang pertama, seorang hamba itu dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, terkait dengan keberadaan dirinya. Ya, sebab dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, mempertanggungjawabkan apa yang akan dia lakukan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian. Maka apa yang merupakan kewajiban terhadap dirinya, itu yang dia perhatikan. Ya, kalau dia tahu bahwa dirinya misalnya tinggal di sebuah negeri kafir, kemudian di negeri tersebut dia melakukan banyak pelanggaran atau bisa menjatuhkannya ke dalam banyak pelanggaran, membahayakan dirinya, maka tentunya seorang tidak pantas untuk menjatuhkan dirinya dalam dosa dan maksiat. Ya, dia kasihan kepada orang tuanya, sedangkan dia tidak kasihan kepada dirinya, dan dia tidak bertakwa kepada Rabbnya Jalla wa'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dirinya sendiri dan menciptakan orang tuanya, serta menciptakan seluruh makhluk. Yang harusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dasar dan pokok bagaimana seorang itu berpikir di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa seorang hamba kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, dia selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dia tinggalkan suatu karena Allah, maka jangan dia khawatir, juga jangan dia bimbang, karena Allah telah menjamin pasti dia akan diberi jalan keluar. Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuk dia jalan keluar, dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillah, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah illa abdalaka Allahu khairan min." Sungguhnya engkau tidak mengah Sungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena engkau bertakwa kepada Allah, kecuali Allah akan mengganti engkau yang lebih baik darinya. Ya, ini dari hal yang wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Jadi keberadaan kita di kehidupan ini, ya, di kondisi sempit, di kondisi kurang, itu lebih baik daripada seorang di kondisi yang dia kira dia bagus, tapi dia di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan masalah hutang terhadap kakaknya, ya itu sebenarnya bukan urusan dia sendiri, dan juga kalau disampaikan hal ini kepada orang tua, maka ini tentunya mungkin adalah hal yang mengusik diri mereka. Itu saya kira ya tidak perlu ya al-ukhtiyah bertanya untuk menyampaikan hal tersebut pada orang tuanya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara kita yang bertanya diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan, dan diberikan jalan yang keluar yang terbaik, serta dikuatkan keimanannya, dijaga di atas ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan. Wallahu taala. Ya. Ya, untuk selanjutnya dari Taufik di Jakarta Selatan. Ustaz, terkadang keimanan kita akan terjaga ketika kita ta'lim, berkumpul dengan ikhwan-ikhwan. Tapi ketika sendirian, iman langsung turun, bahkan bisa sampai jatuh ke dalam kemaksiatan. Dari sini tentu saja salah satu obatnya adalah berkumpul dengan orang soleh. Akan tetapi, terkadang kita berada di tempat di mana kita ini sendirian. Tidak ada orang yang mengenal manhaj salaf di daerah kita. Sedangkan untuk ikut ta'lim mungkin hanya bisa satu pekan sekali. Bagaimana tips untuk membentengi diri dalam masalah ini, terkhusus pada hari-hari selain ketika ta'lim? Jazakallah khairan. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebenarnya masalah yang disebut oleh Al-Akh Taufik Habibullah, semoga Allah menjaga beliau dan menjaga seluruh dari pendengar kaum muslimin dan muslimat, ini mirip dengan keadaan yang menimpa atau yang dihadapi oleh sebagian sahabat. Ya, ada sebuah hadis indah di dalam Sahih Muslim, dari seorang sahabat yang bernama Hanbalah Al-Usayyidi. Nah, Hanbalah Al-Usayyidi ini dari juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Hanbalah ini dijumpai oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya, ada apa dengan engkau wahai Hanbalah?" Maka Hanbalah menjawab, "Nafaqah Hanbalah, sungguh Hanbalah sudah menjadi seorang munafik." Ya. Perhatikannya ucapan Hanbalah, sungguh Hanbalah telah menjadi munafik. Maka Abu Bakar berkata, "Subhanallah, apa yang kamu ucapkan ini? Kenapa kamu berucap seperti itu?" Maka Hanbalah berkata, "Kami kalau berada di sisi Rasulullah, Rasulullah mengingatkan kami dengan neraka, mengingatkan kami dengan sorga, seakan-akan kita melihat neraka dan sorga itu." Iya. Tapi kalau kita keluar dari sisi Rasulullah, kita sudah dilalaikan oleh istri-istri, anak-anak, urusan rumah, kita banyak lupa. Ya, ini sebabnya dia mengatakan dirinya munafik. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Kata beliau, "Fawallahi inna lanalqa mislahana." Kata Abu Bakar, "Demi Allah, kita juga menjumpai hal yang seperti ini." Perhatikannya kejujuran Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Jauh dari memuji dirinya, padahal beliau adalah orang yang terbaik di tengah umat ini. Ya, padahal beliau orang terbaik dengan umat ini. Masih juga beliau berkata, "Oh, kami juga menjumpai hal yang sama." Maka kata Hanbalah, "Saya pun dan Abu Bakar pergi sehingga menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berkata, 'Ya Rasulullah, Hanbalah telah menjadi munafik.'" Kemudian Rasulullah bertanya, "Ada apa Hanbalah?" Maka Hanbalah kembali mengulangi ucapannya. Maka Rasulullah bersabda, "Wallahi nafsi biyadihi. Ya. In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkum al malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Walakin ya Hanbalatu sa'atan sa'ah." Kata Nabi, "Demi yang jiwaku berada di tangannya. Sungguhnya andai kata kalian itu terus menerus di kondisi yang kalian berada di sisiku, selalu kalian di atas kondisi keimanan yang full, selalu mengingat sorga, mengingat neraka, seperti kalian berada di sisiku, dan kalian selalu berada berzikir," kata Nabi, "andai kata kalian selalu Seperti itu keadaannya. Pastilah malaikat akan turun menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian, menyalami kalian di jalan-jalan. Ya. Tapi kondisi kita tentunya tidak seperti itu. Karena itu Nabi memberikan wejangan yang indah. Walakin ya hambala sa'atan sa'at. Akan tetapi ya hambala sesaat demi sesaat. Sesaat dan sesaat. Maksudnya memang seorang itu ada kalanya keimanannya bertambah, ada kalanya keimanannya berkurang. Ya, tapi yang pokok di dalam kehidupan ini, dia selalu menjaga dirinya di atas keimanan. Dia berusaha untuk menjaga dirinya di atas keimanan. Betul bahwa majelis taklim itu adalah taman yang paling indah di dalam menumbuhkan keimanan. Dan betul bahwa duduk dengan orang-orang salih itu adalah hal yang paling baik menjaga seorang di atas keimanan. Tapi ada sebab-sebab yang lain yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Di antaranya adalah dia sibuk beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah dia sibuk membaca Al-Quran dan Al-Karim. Di antaranya dia programkan dirinya dengan program-program. Ya. Dan inilah kehidupan. Kalau waktu terus bergulir, masa terus berjalan, tidak ada yang menahannya. Kalau kita tidak membuatkan program untuk diri kita sendiri, akan berjalan waktu itu tanpa kita sadari. Maka kita arahkan dengan kebaikan. Dan sekarang alhamdulillah banyak kemudahan. Kita bisa mendengarkan majelis-majelis ilmu melalui kaset rekaman, melalui VCD. Ya, bisa disimpan di berbagai media, melalui HP, melalui tablet, melalui komputer, dan selainnya. Ya, dan ada buku-buku bacaan yang dimudahkan untuk semua. Karena itu di dalam meningkatkan keimanan, yang menjaga keimanan, ya harus ada usaha-usaha dari kita semua untuk hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmat untuk kita semua, wallahu taala. Ya. Ya, untuk selanjutnya dari Leila di Pulau Lombok. Bagaimana hukum perwalian bagi anak perempuan yang misalnya kejadiannya seperti ini? Misal wanita hamil dengan laki-laki A tapi menikah dengan laki-laki B, dan seterusnya si anak tinggal dengan orang tua, ibu dan ayah yang bukan ayah biologisnya, Ustaz. Iya. Dalam kondisi yang seperti ini, si anak tersebut karena dia adalah ikut kepada ibunya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waladu lil firash." Anak itu ikut kepada ranjangnya, maksudnya ikut kepada ibunya. Ya, karena dia lahir dan tidak, dan si ranjang bukan milik kepemilikan yang syah dari siapapun, maka si anak ikut kepada ibu. Maka begitu ibu nikah kepada seorang lelaki, walaupun lelaki ini bukan anak, bukan ayah kandungnya atau bukan ayah biologisnya, maka dia tetap masuk di dalam hitungan anaknya, sebab si suami ini telah menikah dengan ibunya, maka dia menjadi mahram. Dia hanya pemerintah saja. Sebab ini dianggap tidak ada walinya. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La nikah illa bi wali." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, kemudian dikatakan, "Was-sultanu waliyyu man la waliya lah." Di sebagian riwayat dikatakan bahwa pemerintah adalah wali orang yang tidak memiliki wali. Nah. Ya, untuk selanjutnya dari Solihin di Ajat, Mekah. Bagaimana hukum bekerja di negeri kafir, Ustaz? Ya, selanjutnya dari Solihin di Ajat, Mekah. Bagaimana hukum bekerja di negeri kafir, Ustaz? Ya, bekerja di negeri kafir ini dilihat kepada beberapa hal. Nah, yang memang pada dasarnya seorang hendaknya menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkannya ke dalam hal-hal yang diharamkan. Dan bermukimnya seorang di tengah orang-orang kafir ini bisa menyeret dia ke dalam berbagai bahaya. Ya, karena itu dilihat kepada alasan-alasan apa yang menyebabkan dia bekerja di negeri kafir tersebut. Nah, dari alasan tersebut dilihat apakah dia diberikan keringanan atau tidak, yang Allah Ta'ala alam. Nah. Ya, untuk selanjutnya dari Indra di Malaysia. Dia ada kirim dua pertanyaan. Yang pertama adalah, saya kerja di Malaysia. Saya dikontrak selama 2 tahun, tapi tidak di atas materai. Saat perjanjian kontrak, tidak tertera ada aturan yang apabila karyawan mengundurkan diri, akan tidak dibayar sisa gajinya, ataupun harus bayar denda atau penalti. Nah, sekarang ana mengundurkan diri. Apakah ana berdosa, Ustaz? Lalu pertanyaan kedua, lalu perusahaan tersebut tidak membayar sisa gaji ana. Apakah perusahaan tersebut termasuk menzolimi karena tidak membayar hak atau gaji saya? Ya, silakan, Ustaz. Jadi pertanyaan seperti ini terkait dengan pihak lain ya. Berkaitan dengan masalah akad kerja. Dan saya enggak tahu gambaran persisnya bagaimana. Ya, cuman akad kerja itu harus diperjelas ya di depan. Kalau dia tidak tertulis, maka seorang muslim itu memegang kata-katanya. Ya, walaupun tidak tertulis. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslimun ala syurutihim." Kaum muslimin itu mereka selalu berpijak di atas syaratnya. Selalu berpijak di atas syaratnya. Maka dilihat di awal akadnya, kalau memang ketentuannya ada dari ketentuan gaji harus apa namanya diberi gaji, ya orang bekerja tentunya diberi gaji, kemudian ada ketentuan boleh mengundurkan diri dan sebagainya, ini dilihat kepada akad. Ya dari situ ya nanti diukur ya apa kewajiban si karyawan dan apa kewajiban pihak yang mengerjakannya. Ya Allah Ta'ala. Nah, ya selanjutnya dari Rajab di Taipei, Taiwan. Pertanyaannya, minta nasihat kepada saya yang ingin belajar ilmu agama Islam langsung ke Mahat As-Sunnah, Masya Allah. Tetapi sampai saat ini belum kesampaian keinginan tersebut. Terima kasih Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik Allah Rajab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga antum dan menjaga keluarga antum. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang baik atas niat baik antum. Ya, yang sudah punya niat untuk menuntut ilmu. Itu adalah niat yang baik. Ya, dan seorang muslim apabila dia berniat, dia mulai melakukan, dengan niatnya itu sudah terhitung satu pahala. Kalau dia sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan niatnya, maka itu kebaikan yang lainnya. Kebaikan yang lainnya yang dia dapatkan. Ya, karena itu seorang hamba berusaha semampu mungkin. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, tapi Allah mudahkan untuknya. Ya. Kalau misalnya dia terhalang oleh suatu dan lain hal dan belum kesampaian maksudnya untuk langsung belajar di pondok pesantren misalnya atau duduk di majelis-majelis ilmu secara langsung, maka hendaknya dia berijtihad bersungguh-sungguh menggunakan media-media yang dimudahkan di masa ini. Dengan mengikuti kajian-kajian melalui siaran online atau melalui siaran streaming atau yang semisal dengan itu. Demikian pula dia gemar bertanya kepada orang-orang yang berilmu dengan berbagai fasilitas yang dimudahkan di masa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan memudahkan segala urusan. Wallahu ta'ala. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari email baru saja dari Ummu Nabilah di Jogja, Ustaz. Pertanyaan pertama, ya. Ustaz, pendapat mana yang rajih tentang hukum sholat tahiyatul masjid? Benarkah ada ulama yang berpandangan jika ia punya wudu maka ketika masuk masjid wajib sholat tahiyatul masjid, namun jika tidak punya wudu maka tidak wajib sholat tahiyatul masjid? Mohon penjelasannya, Ustaz. Dan pertanyaan kedua, pendapat mana juga yang rajih tentang hukum mandi Jumat? Dan yang dimaksud dengan mandi Jumat ini, apa cukup mandi untuk berhias biasa atau mandi seperti mandi janabah? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan masalah sholat tahiyatul masjid. Memang ada dua pendapat di dalam masalah ini. Pendapat jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Ya, dan ada dalil yang dipakai oleh jumhur dalam hal ini. Paling pokoknya adalah hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang kewajiban sholat lima waktu atau tentang kewajiban, maka Nabi sebutkan sholat lima waktu. Kemudian si penanya bertanya, hal alaiya ghairuha, apakah si ada kewajiban selain dari sholat lima waktu? Kata Nabi, la illa anta tawwa, tidak ada kewajiban kecuali yang sifatnya tatawwu. Nah, ini diarahkan oleh sebagian ulama bahwa tatawwu di sini adalah hal yang selain wajib. Ya, dan ini penalilan tidak kuat karena kata tatawwu itu bukan bermakna sunnah, tapi tatawwu itu adalah di atas kewajiban. Kadar tambahan di atas kewajiban. Ya, dan kadar tambahan itu ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunnah. Karena itu tidak ada penalilan dari hadis ini. Ya, adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Mereka mengambil zahir hadis Abu Qatadah riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlis hatta yarka' raka'ataini." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melakukan sholat dua rakaat. Nah, hadis ini tegas perintah untuk sholat tahiyatul masjid, larangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Dan ini memang zahirnya mengandung makna kewajiban. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat wajibnya. Dan ini yang difatwakan oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ini pula yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, Mufti Saudi Arabia bagian selatan rahimahullah. Ya. Dan selainnya dari para ulama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dan rahmatnya kepada para guru kami, para guru kita, dan kepada kita semua. Ini untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masalah mandi Jumat. Ya, apakah mandi di hari Jumat, apakah dia wajib atau sunnah? Ini juga ada dua pendapat. Yang benarnya adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa mandi Jumat bukanlah wajib, dia adalah hal yang disunnahkan. Ya, ini dasar hukumnya, dan kadang bisa mungkin menjadi wajib kalau ada indikasi atau ada hal-hal yang mewajibkan. Ya, misalnya kalau dia dalam kondisi bau misalnya, belum mandi, dan kalau dia masuk ke masjid akan mengganggu ya, manusia di hari Jumat di kondisi tersebut, maka yang seperti ini dia tidak boleh. Ya, dia wajib untuk mandi Jumat. Ya, sebab tempat-tempat umum yang berkumpul pada kaum muslimin tidak boleh membawa bau yang bisa menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Karena itu dilarang orang yang makan bawang masuk ke dalam masjid. Ya, jadi dasar hukumnya pada mandi Jumat itu adalah sunnah yang dianjurkan. Adapun tentang kefiatnya, bagaimana mandi Jumat itu, memang sebagian ulama berpendapat bahwa mandinya sama dengan mandi janabah. Karena ini di dalam hadis Abu Hurairah diterangkan, man iktasala yawmal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah. Ya, dan dalam menafsirkan mandi janabah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan siapa yang mandi Jumat dengan mandi janabah artinya dia buat dirinya junub. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa di hari Jumat seorang suami disunnahkan untuk mendatangi istrinya sehingga dia junub, lalu dia mandi junub sekaligus mandi Jumat. Ya, dan penafsiran yang kedua bahwa siapa mandi di hari Jumat dengan mandi janabah, maksudnya dia mandi dengan kefiat mandi janabah. Dengan kefiat mandi janabah. Dan ini memang dua pendapat mengandung kemungkinan pada hadis yang saya bacakan tadi. Wallahu ta'ala. Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kalimantan, Nisat, dari Abu Abdirrahman di Kutai Kartanegara. Saya mau tanya tentang akidah Ibnu Hazm rahimahullah. Apa benar beliau menyimpang? Ibn Hazm rahimahullah salah seorang ulama ahli jihad, ya, dan beliau memang ada banyak pembahasan dengan ulama yang lain karena ada hal-hal yang beliau tidak sejalan dengan para ulama tersebut, ya, karena itu beliau berada di atas madhab zahiriyah, ya. Namun sangat disayangkan bahwa beliau di dalam perkara zahiriyah itu hanya di pembahasan fikih saja. Ya, hanya di pembahasan fikih. Tapi di pembahasan akidah malah beliau mentakwil. Ya, dan sebagian yang disebut oleh Imam Ad-Dahabi, kadang beliau mencocoki sejumlah ahli bid'ah di dalam ucapannya. Nah, itu Ibnu Hazm rahimahullah memang ada beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah akidah dan pembahasan fikih juga beliau ada bentuk junud karena beliau mengingkari kias, kemudian juga apa namanya tidak mengambil inan syariah dan selainnya dari sifat-sifat junud yang ada pada Ibnu Hazm. Ya, sehingga di antara hal yang diingkari terhadap Ibnu Hazm, ya, berkaitan dengan masalah Nabi melarang kencing di air yang diam. Kata Ibnu Hazm, kalau kencing di air diam langsung, ini tidak diperbolehkan. Tapi yang dikata seseorang kencing di atas bejana, kemudian bejana ini dituangkan, isi kencing dari bejana ini dituangkan ke air yang diam, ini tidak apa-apa, menurut Ibnu Hazm. Ini junud di dalam bahasan fikih, karena itu beliau banyak diingkari oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Baik, tapi tetap saya tegaskan bahwa beliau adalah dari seorang ulama ahli ijtihad, banyak dari ucapan-ucapan yang bagus, dan dari kitab yang muhanna itu banyak fawaid, khususnya berkaitan dengan athar, dan sebagian athar tidak ditemukan di tempat lain, ada di dalam buku Ibnu Hazm. Hanya saja sebagian ulama kita memang kadang untuk para penuntut ilmu yang baru itu dilarang membaca buku Ibnu Hazm. Sebab Ibnu Hazm kadang memiliki bahasa-bahasa yang sangat tajam terhadap orang yang menyelisihinya. Dan ini kadang untuk pembentukan jiwa bagi seorang penuntut ilmu yang pemula kadang tidak cocok untuknya. Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Qatar, Abu Umair. Dari Abu Umair di Qatar, dia ada dua pertanyaan, Sat. Yang pertama, mengenai isyarat jari pada waktu tasyahud. Ketika salam, masihkah telunjuk dalam posisi memberi isyarat atau semua jari dilepas? Lalu pertanyaan kedua, sholat witir kalau dikerjakan satu rakaat, apakah waktu tasyahud duduk tawaruk atau iftirash, Sat? Ya, silakan, Sat. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan masalah isyarat, apakah setelah salam diturunkan telunjuk itu atau telunjuk diturunkan setelah salam. Ya, ini jawabannya kita kembali kepada hadithnya, hadith Wail bin Hujur. Ya, di dalam konteksnya Nabi disebutkan Pak Asyara biha, beliau berisyarat dengan telunjuknya. Yadu'u biha, beliau berdoa dengannya. Ya, jadi isyarat itu bersama dengan doa. Bersama dengan doa. Jadi dimaklumi bahwa di kondisi dia tasyahud, ada doa, dia menunjuk. Jadi pagi sudah salam, sudah selesai tasyahudnya. Karena itu menunjuknya adalah diturunkan sebelum salam. Diturunkan sebelum salam. Jadi yang masyhur, ya, dan yang kita saksikan, apa namanya, dilakukan oleh para ulama kita. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan sholat witir, kalau witirnya cuma satu rakaat, dan tentunya boleh ya witir satu rakaat, karena witir yang paling sedikitnya adalah satu rakaat, ya maka duduknya adalah duduk iftirash. Karena duduk tawarruk itu diterangkan di dalam hadis pada sholat yang mempunyai dua tasyahud, dan tawarruk di tasyahud yang terakhir. Di tasyahud yang terakhir. Ya, hanya itu keterangan yang menjelaskan duduk tawarruk. Nah, maka asalnya penggunaan duduk itu adalah iftirash pada sholat yang hanya memiliki satu kali tasyahud saja. Ya, wallahu ta'ala. Ya, ini untuk selanjutnya dari Rizky di Bekasi. Ustaz, ana baru belajar mengenal Islam khususnya manhaj salaf, namun ana sering membaca dan mendengarkan ilmu yang justru saling menjelekkan manhaj salaf dan yang sangat mengkhawatirkan menghina ulama sunnah. Bagaimana saya harus menyikapi hal tersebut, Ustaz? Syukran. Ya, sepanjanglah yang bertanya adalah seorang penuntut ilmu, gemar belajar. Jangan dia memasukkan dirinya ke dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang bisa merusak dirinya. Ya. Apalagi berkaitan dengan masalah membicarakan para ulama. Ini dari hal-hal yang tidak diperbolehkan seorang penuntut ilmu masuk di dalam hal yang seperti ini. Ya. Kecuali kalau terjadi sebuah permasalahan yang ada ulama-ulama besar di situ berbicara, ya seolah masuk di dalam hal yang para ulama besar itu menasihatkan, sebab itu dari kebaikannya. Dan perkara yang tidak bermanfaat baginya dia tinggalkan. Seorang penuntut ilmu dan dia rajin bertanya kepada guru, ya, kemudian jangan Dan sekarang di alam internet ini banyak tulisan-tulisan dari orang-orang yang tidak jelas. Ya, bahkan ada tulisan-tulisan dari orang-orang yang kadang bukan penuntut ilmu sama sekali. Ya, tapi pandai menulis, pandai membantah, pandai mengkritik. Ya, dan ini saya tidak menganjurkan seorang membaca tulisan-tulisan dari orang-orang yang seperti itu, sebab itu adalah perbuatan kerusakan. Ya, walaupun yang disampaikan itu benar, tapi kalau yang orang-orang jahil yang berbicara itu tidak akan membawa apa namanya kemaslahatan yang diinginkan. Ya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Allahu taala. Ya. Ya, untuk selanjutnya dari Fadil di Lampung, tanyanya banyak orang umumnya kaum wanita dan sedikit dari kaum laki-laki yang latah. Dan ketika terkejut biasanya menyebutkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak bermakna, bukan dari bahasa manapun alias asal bunyi. Adakah tuntunan syariat Islam yang menerangkan khusus tentang masalah ini? Mengingat penyakit ini menjalar atau bisa dibilang jadi tren di masyarakat pada masa ini, dan yang amat sangat ditakutkan adalah jika saat dia terkejut kemudian dia mengucapkan kata-kata kotor dan itu menjadi kata atau kalimat akhir hidupnya. Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ini sebenarnya kalimat yang bagus ya dari akhir yang bertanya. Dan seorang itu harus menjaga lisan. Ya, jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu menutup kehidupannya tanpa dia sadari. Karena itu seorang muslim saat dia terkejut, dia membaca subhanallah, dia membaca Allahu Akbar. Saat ada sesuatu yang mengkhawatirkannya, dia membaca subhanallah, atau dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saat ada sesuatu yang menggembirakannya, dia membaca alhamdulillah. Dan ini ada kondisi-kondisi. Ya, ada kalimat-kalimat, kalau dihiasi dengan kalimat zikir, menyebut Allah itu yang terbaik. Ya, dan seharusnya setiap muslim dan muslim yang menjaga lisannya, jangan ikut-ikutan. Sekarang ini ada tren-tren. Ya, setiap kali ada suatu kebiasaan jadi tren diikuti oleh banyak orang. Ya, kebiasaan ikut-ikutan ini yang tidak baik. Dan itu adalah kepribadian dari orang-orang yang tidak memiliki jiwa besar. Kalau dia memiliki jiwa besar, dia tidak mengikuti tren, tapi dia mengikuti apa yang terbaik untuk dirinya. Dia mengambil dari panutan yang baik, bukan setiap orang yang berteriak dia ikuti teriakannya. Tapi dia mengambil dari hal yang baik, yang bermanfaat untuk dirinya, bisa dipertanggungjawabkan di alam kuburnya, membawa kemanfaatan untuknya di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah dan petunjuknya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Romi di Cirebon. Ustaz, bagaimana hukum memberi dan menerima uang tip pada sebuah perusahaan dalam keadaan yang memberi uang tip adalah sama-sama karyawan, hanya saja level jabatannya lebih tinggi. Dia bukan owner atau pemilik perusahaan. Sedangkan yang menerima uang tip posisinya sebagai buruh kasar, semisal supir. Apakah ini termasuk yang dilarang? Karena pada beberapa keadaan aktivitas seperti ini kadang mengganggu kinerja buruh kasarnya. Yakni biasanya dia lebih mendahulukan amanah dari atasan yang suka memberi uang tip daripada yang lain. Jazakallah khairan. Ya, ini lahir dari pertanyaan kaitannya dengan pekerjaan ya. Jadi kalau uang tip tersebut berkaitan dengan pekerjaan, ini tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk mengambilnya dalam bentuk apapun, apapun namanya. Kalau dia berkaitan dengan pekerjaannya, dari siapapun, apakah dari atasannya, dari kawan kerjanya, sebab dia di pekerjaannya sudah digaji untuk pekerjaannya, tidak boleh dia mengambil timbalan apapun di atas pekerjaan tersebut. Ya, kecuali kalau hal tersebut di luar pekerjaan, hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, ya. Ini pembahasan lain lagi di dalam perkara tersebut. Ada rincian-rincian lain. Ya, Allah. Ya, selanjutnya Ustaz, dari Abu Aisyah di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Ustaz, benarkah seorang ibu yang meninggal bayinya akan ikut ditarik masuk surga? Selamat Ustaz. Ya, seorang yang meninggal dari anaknya itu adalah suatu hal yang baik apabila dia bersabar. Ya, suatu hal yang baik apabila yang bersabar. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan siapa yang telah mengedepankan tiga dari anaknya, maka dikatakan oleh Nabi kana hijaban minan nar, maka itu adalah tirai yang membentengi dia dari api neraka. Dalam sebuah riwayat sebagian perempuan sahabat berkata, ya Rasulullah bagaimana kalau dua? Maka dia berkata dua juga. Ya, dan ada sebagian riwayat, saya sekarang tidak menghadirkan derajatnya, disebut satu orang juga. Ya, tapi paling tidak seorang apabila dia bersabar tentang hal tersebut, maka dia insyaallah telah mendapatkan kebaikan. Dan memang ada yang dalam hadis riwayat Bukhari juga, ya, siapa yang dicabut dari kecintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia bersabar, maka akan dijamin untuknya surga. Jadi pokoknya di sini adalah kesabaran. Itu menjadi pokok. Kalau dia bersabar, ya dia tahu bahwa ada musibah yang menimpa, itu ada hikmah Allah di belakangnya. Ya Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba. Nah, insyaallah taala kesabaran adalah suatu sumber kebaikan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Ya. Ya. Selanjutnya dari Laode Muhammad Ihsan, seorang mahasiswa. Ustaz, saya ingin menanyakan perihal sholat berjamaah yang dikeraskan suaranya di waktu subuh, maghrib, dan isya. Apakah kita wajib membaca surat Al-Fatihah dan bacaan setelahnya, atau cukup dengan mendengarkan bacaan imam? Itu tidak usah membaca surat Al-Fatihah dan bacaan setelahnya pada saat berdiri rakaat pertama dan kedua. Karena banyak sekali referensi-referensi yang saya baca dan hal itu saling bertolak belakang. Tolong penjelasan dari Ustaz. Ya, memang itu masalah bagi orang yang baca sendiri. Kita akan dihadapi kebingungan-kebingungan yang seperti itu. Nah, itu seorang penuntut ilmu, apalagi dia pemula, dia harusnya mengambil dasar-dasar dari seorang guru. Ya, dari guru ini diambil kesimpulan-kesimpulan yang akan meringkas untuknya ilmu itu, mendekatkan yang jauh, yang merangkum pembahasannya luas. Ya, diambil dari seorang guru. Karena itu saya berikan kesimpulan untuk pembahasannya dibaca oleh Al-Akh. Memang itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan siapa yang membacanya memang, ya dia mungkin akan mendapatkan hal-hal yang membuatnya tidak bisa menyimpulkan. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini bahwa seorang makmum apabila dia ikut bersama imam, maka si makmum itu hanya membaca Al-Fatihah saja di belakang imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ubad bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim, "La salata liman lam yaqra Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'annakum taqra'una khalfa imamikum, la taf'alu illa bi ummil kitab." Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan itu kecuali kalau kalian membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi makmum diam di dalam salatnya. Kalau dia di belakang imam yang menjaharkan bacaan, karena memang perintah umum dalam Al-Quran, "Idza quri'a al-Quranu fastami'u lahu wansitu." Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah kalian. Ini dasarnya. Nah, ini diperkecualikan dari ayat kalau si imam membaca, apa namanya, kecuali kalau bacaan Al-Fatihah, si makmum juga wajib untuk membaca Al-Fatihah walaupun di belakang imam yang menjaharkan. Tapi saya ingatkan bahwa kalau si imam membaca di belakang imam Al-Fatihah, tidak boleh dia mendahului imamnya. Tidak boleh dia mendahului imamnya. Ya, Allah Ta'ala. Ya, mungkin nih pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Astri di Jakarta. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat aku. Dia curhat ke aku, "Aku mau taubat, tapi masih terbawa arus ke hal yang seperti itu lagi." Terus kata dia, "Apa masih pantas ya aku sholat lima waktu dan sunah-sunahnya, sedangkan aku saja masih selalu berbuat maksiat?" Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi kalau dia tanya apakah masih pantas sholat lima waktu dan sunah-sunahnya, sedangkan dia berbuat maksiat. Anggaplah maksiatnya ada 10. Ya, kalau dia sudah tidak sholat lima waktu lagi, tidak sholat lima waktu, maka akan bertambah menjadi 15 maksiatnya. Bahkan meninggalkan sholat lima waktu ini akan bisa menambah hal yang sangat besar bagi dirinya. Ya, karena meninggalkan sholat itu bukan perkara sembarangan di dalam agama. Sebagian ulama memandang bahwa orang yang meninggalkan sholat seluruhnya itu dianggap kafir keluar dari Islam. Karena itu kalau dia masih di atas kemaksiatan, ya, hendaknya dia selalu mengingat bahwa ada kewajiban terhadap dirinya. Jangan sampai dia merasa dirinya berbuat maksiat, merasa dirinya banyak berbuat kesalahan, kemudian dia semakin menghancurkan dirinya. Ya, dan ini sebenarnya akibat buruk dari dosa itu. Dosa kecil lama kelamaan menjadi besar, ya, yang besar lama kelamaan menjadi lebih besar, ya, dan yang lebih besar ini lama kelamaan mengeluarkannya dari agama waliyahubillah. Dan itu pengaruh buruk dari dosa. Karena kalau seorang jatuh dalam kemaksiatan, dia berusaha untuk menghindarinya, berusaha untuk melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Ya, dia tetap melakukan sholat lima waktunya, melakukan sunnah-sunnahnya. Ya, kalau hari ini dosa itu belum dia tinggalkan, maka diharapkan dengan sholatnya yang lebih dia tekuni, ya, dan akan membangkitkan kesadarannya. Kemudian saya perlu nasihatkan di sini, bahwa seorang kembali jatuh di dalam dosa, padahal dia sudah bertobat, itu memiliki banyak sebab. Antara sebabnya adalah karena kurang pengagungan terhadap Allah. Kurang pengagungannya terhadap Allah. Ya, karena itu kata sebagian ulama, jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa engkau berdosa. Ya. Kalau dia ingat kebesaran Allah, maka itu akan menguatkan dia tidak lancang melakukan dosa walaupun dosa kecil. Ya, sebab dia ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dari sebab yang menjatuhkan seorang kembali dalam dosa, ya, dia berada di sekitar tanah larangan. Ya, sudah dia tahu ada maksiat, dia berada di sekitarnya. Ada hubungan ke sana, ada akses ke sana. Maka yang seperti ini yang sangat mudah menjatuhkannya di dalam dosa. Apalagi jiwa adalah jiwa yang kadang sulit dikontrol, selalu merindu kepada maksiatan. Kemudian yang ketiga di antara sebab yang menyeret dia kembali dalam dosa adalah dia berada di lingkungan yang mengajaknya ke sana. Kawan-kawannya, kawan-kawan teman-teman duduknya kadang tidak baik untuk hal tersebut. Maka kalau dia selalu menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, ya. Kemudian dia banyak mengingat kematian, ingat akan hari akhirat, ingat surga dan neraka, maka insyaAllah ta'ala semuanya adalah hal-hal yang baik yang membantunya untuk lurus di atas ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jiwa-jiwa kita semua dari segala dosa dan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyeruani hati-hati kita semua dengan keimanan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk pertemuan malam ini ada manfaatnya untuk seluruh pendengar dari kalangan muslimin dan muslimat, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari Astri di Jakarta menutup jumpa kita di majelis telekonferensi bersama Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi pada malam kali ini yang insyaallah selalu diadakan pada hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi pertanyaan yang belum dijawab, coba dikirimkan kembali di acara kita berikutnya, yaitu di Tanya Jawab Problema Muslim setiap hari Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, atau di hari Sabtu ini di pukul 8 juga dalam materi Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Ya, untuk selanjutnya kami akan mengumumkan info jadwal taklim besok di sekitar Jabodetabek, yaitu di Masjid Nurul Ilfan di kampus UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Pembicara Al-Ustaz Jafar Soleh, dan yang akan membahas kajian kitab Tathirul I'tiqad karya Al-Imam As-Sunani dari pukul 10 sampai pukul 11, lalu dilanjutkan oleh pembahasan kajian fikih kitab Al-Ghoya wa Takrib dari Matan Abu Syuja, membahas fikih Imam Syafi'i, yaitu dari pukul 11 sampai zuhur. Lalu di Masjid Fatahillah di Tanah Baru BG Depok bersama Al-Ustaz Abdul Bar, yang akan membahas fikih jual beli dari Umdatul Ahkam karya Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Waktunya ba'da maghrib sampai isya. Ya, demikian saja acara kita kali ini. Mohon maaf sekali lagi bagi segala kekurangan. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.